semuanya telah kau dapat. Mengapa kau terdiam? Terpaku bisu agar tak percaya. Setelah berbuat, ayolah bicara juga sikapmu. Bukankah ini yang kau cari? Semuanya telah kau dapat. Mengapa kau terdiam? Terpaku bisu agar tak percaya. Setelah berbuat, ayolah bicara juga sikapmu. Kau cari dulu bicaramu lantang terdengar. Walau kemanapun akan kau kejar. Pasti akan sangat menyakitkan. Dinginnya manusia tulang. Namun